Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita masih dapat bertemu dan masih dapat mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad teladan kita. Mudah-mudahan apa yang dicontohkannya dalam kehidupannya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di dunia nyata ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki ayat ke-8 dari surah Al-Hijr, juz ke-14 dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma nunazzilul malaikata illa bilhaqa wa ma kanu idzam munzirin." Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tidaklah mereka ketika itu diberi tangguh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ke-7, kaum kafir Quraisy meminta turunnya malaikat, tetapi Allah tidak mengabulkan doa mereka dan tidak memenuhi permintaan mereka. Karena apa? Karena Nabi Muhammad, sebagaimana kata Ustaz Ardiansa kemarin, karena Nabi Muhammad masih sayang dan masih cinta kepada kaum kafir Quraisy, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala masih menurunkan rahmatnya bagi penduduk kota Mekah. Kalaulah malaikat diturunkan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Lut, malaikat turun dan itu bertanda azab akan turun menyertainya. Walaupun waktu itu berada sebelumnya, sebelum ke Nabi Lut, malaikat itu sempat transit menuju Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim berkata, ya di dalamnya ada Nabi Lut. Bagaimana kalau engkau turun? Maka katakannya, Nabi Lut akan kami selamatkan. Ini merupakan suatu kesyukuran, dan di ayat ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk membawa azab. Jadi kalau malaikat turun berarti identik dengan azab, walaupun ada malaikat turun untuk membawa berita tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang diturunkan oleh malaikat Jibril, illa bilhaq, bisa juga dipahami seperti itu. Tetapi ini tidak akan mungkin dapat diterima oleh kaum kafir Quraisy. Karena apa? Karena memang niatnya sudah tidak benar. Kemudian alhamdulillah kita syukur juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena perjalanan waktu hampir 20 tahun kemudian, kaum kafir Quraisy akhirnya tersadar, dan kaum kafir Quraisy yang dulu berstatus kafir sekarang menjadi muslim Quraisy. Karena apa? Karena pada waktu Fathu Mekah mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, dan akhirnya apa yang ditangguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat bermanfaat bagi kaum kafir Quraisy itu sendiri. Inilah cinta kasih Allah kepada umatnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala bukan tidak mampu menurunkan azab ketika kita melakukan perbuatan dosa besar atau kemusyrikan, ataupun karena dosa kecil yang kita lakukan berturut-turut. Tetapi Allah selalu menundanya dengan harapan, mudah-mudahan hambaku masih dapat dan ingin bertobat, dan Allah sangat cinta kepada orang yang mau bertobat. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah. Kami minta kontribusi, pemahaman dan pemikirannya tentang ayat ke-8 dari surah Al-Hijr ini. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab bagi orang-orang kafir, tentunya tidaklah susah kita menemukannya di dalam Al-Quran, karena sudah banyak sekali contoh-contoh dan kisah-kisah yang dipaparkan di dalam ayat suci Al-Quran, dan kita sendiri pun pernah menyampaikannya di dalam siaran RRI ini. Nah, yang ingin saya katakan selanjutnya adalah bahwa kalau itu pernah terjadi pada masa lalu, tidak mustahil Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya sekarang dan akan datang. Karena kekufuran yang dilakukan pada masa lalu, boleh jadi itu berulang juga pada masa sekarang ini. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang mempercayai dukun, orang-orang yang mempercayai jimat, orang-orang yang mempercayai tangkal dan sebagainya, dan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu untuk acara pesta, untuk acara hajatan, untuk acara yang lain-lainnya, baik berkenaan dengan dirinya, anaknya, ataupun anggota keluarganya yang lain. Oleh karena itulah, Kalau dahulu orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, maka sekarang banyak orang menjadikan pekerjaannya sebagai berhala. Kemudian menjadikan dukun sebagai berhala bagi dirinya dan mempercayai jimat dan tangkal sebagai berhala bagi dirinya. Ini tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Oleh karena itu, kesadaran kita terhadap hal seperti ini hendaklah menjadikan kita orang yang paling pertama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan menjauhkan diri kita dari segala perbuatan syirik dan segala yang Dia larang, agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dekat dengan ridha dan insyaallah dekat pula dengan rahmat-Nya. Jadi seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Ustadz Zainal Arifin, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para malaikat-Nya dan menurunkan azab kepada suatu perkampungan, maka perkampungan itu tidak akan ada satu orang pun dan tidak akan ada satu makhluk pun yang dapat menghindar dan dapat bersembunyi dari ketentuan itu. Artinya ketika itu terjadi, wal'iyadzubillah, maka akan luluh lantaklah kehidupan dan peradaban yang ada di tempat dan saat itu. Kita melihat seperti kaum Iram yang habis ditelan oleh bumi, seakan-akan tidak ada sedikit pun bekas tanda kejayaan mereka. Beberapa waktu yang lalu saya ke Damaskus pergi ke Bushra, satu tempat di mana di situ kita melihat keagungan dan kebesaran kekaisaran Romawi, dan ternyata sekarang tidak hanyalah tinggal puing-puing, dan ternyata itu bukan hanya ada di Damaskus, tetapi ada juga di Jordania dan ada di Madain Saleh yang hampir sama persis bangunan dan bentuknya. Kalau sekarang hanya tinggal puing-puing dan tinggal peninggalan sejarah saja. Perkampungan yang dahulu beratapkan batu marmer semuanya runtuh ditelan oleh waktu, dan begitu juga karena terjadinya gempa yang dahsyat pada tahun 1975 di Syria. Jadi semuanya itu menjadikan contoh bagi kita. Oleh karena itu ketika kita berpergian ke suatu tempat, apalagi tempat-tempat yang bersejarah, makanya itu hal itu semuanya sebenarnya adalah untuk mengetuk hati kita dan kesadaran kita yang paling dalam, bahwa sebenarnya kita inilah bukan apa-apa dan tidaklah siapa-siapa. Semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin merubahnya, maka hanya dalam waktu yang sangat singkat Allah Subhanahu wa taala dapat dan mampu merubahnya. Penantangan dan penolakan oleh orang-orang kafir Quraisy yang terjadi pada masa lampau, sekarang juga banyak orang yang menolaknya. Betapa banyak kita melihat hari ini orang yang lalu lalang ketika salat Jumat ditegakkan dan dilaksanakan. Jalan-jalan masih terlihat ramai, padahal kita mengetahui di negara ini umat Islam adalah mayoritas, umat Islam adalah penduduk yang terbanyak. Tetapi ketika salat Jumat ditegakkan, maka banyak sekali orang yang tidak ikut sholat Jumat, apalagi dengan sholat-sholat yang lain. Ini adalah suatu hal yang menjadi renungan bagi kita sekarang, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap apa yang kita perbuat, akan memperhitungkan setiap apa yang telah Dia berikan kepada kita dari usia dan dari kenikmatan. Oleh karena itu, sebelum ajal ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal kita datang dan kematian itu menjemput kita dan kita pun berakhir di muka bumi ini, maka perbaikilah diri kita dan amal ibadah kita. Tentunya tidak ada kata terlambat bagi orang yang ingin memulai, dan tidak ada kata akan dilaksanakan ketika orang itu hanya sekedar berdiam diri. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat ke-8 ini dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di awal, ditambah dengan Ustaz Ardiansah. Beberapa hal, ada 4 poin penting. Yang pertama merupakan rahmat Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kehidupan dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai kita saat ini, banyak sekali Allah menunda azab bagi kita. Tujuannya karena Allah masih sayang kepada kita, Dia masih membuka pintu taubat, dan Dia masih mencintai kita. Yang kedua, dari pelajaran ayat ke-8 ini kita menemukan bahwa, kata Ustaz Ardiansah, jadilah kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada-Nya secara sungguh-sungguh, bukan menjadi hamba duit dan atau hamba lainnya. Arti hamba di sini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan duit, harta, sarana untuk memenuhi kebutuhan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah kita menjadi hamba duit, berarti Allah kita jadikan sarana untuk memperkaya, memperbanyak duit kita. Itulah beda hamba Allah dan hamba duit. Tentu saja kita menginginkan status kita di muka bumi ini, apapun ceritanya, awal dan akhirnya, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki, alhamdulillah, digunakan sebaik mungkin, disedekahkan sebagiannya. Tak ada rezeki, alhamdulillah, karena apa? Karena Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Dia adalah Ar-Razzaq. Itulah maksud dengan hamba Allah, bukan hamba duit. Yang ketiga, yang menjadi pelajaran juga, bahwa Allah selalu menunda azab bukan berarti Allah melupakannya. Kalaupun suatu ketika sampai wafat ada orang yang paling zalim di dunia ini dan tidak mendapatkan siksaan, maka sebenarnya ketika dia wafat, dia sedang menikmati siksaan yang pedih itu di kuburan dan di akhirat. Dan yang keempat, yang terakhir, ambil pelajaran dalam kehidupan ini. Bukan saja harus pergi ke Arab seperti kata Ustaz Ardiansa, atau seperti yang tertuang di dalam Al-Quran ini, banyak kisah-kisah di Arab sana. Bukan juga harus pergi ke museum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan banyak sekali di sekitar kita yang mati mendahului kita. Itu pelajaran penting. Dan banyak sekali dalam kehidupan ini kita melewati kuburan. Karena kuburan tidak saja di pinggir kota, di tengah kota pun ada kuburan. Di samping lampu merah ketika kita berhenti mobil, di kanan kita atau di kiri kita atau di depan kita atau di belakang kita ada kuburan. Kalaulah kita menjadikannya sebagai peringatan, maka kita akan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai penghuni kuburan, orang Islam, laki-laki dan perempuan, insyaallah tapi pasti kami akan menyusulmu. Tinggal masalahnya, kamu sudah mendahului, kami sekarang masih hidup. Tapi nanti kita akan sama-sama bergandengan, mungkin kuburan kita bersebelahan. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Yang paling penting, kamu di dalam kuburan sana mudah-mudahan sehat wal afiyah, apa, dalam keadaan baik-baik saja. Dan kami yang hidup ini pun yang menuju kematian, mudah-mudahan juga dalam keadaan baik-baik. Jangan berpikir ketika seorang berada di kuburan, alangkah sempitnya, alangkah gelapnya. Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kuburan itu adalah bagian dari raudhatun min riyadil jannah. Dia lebih indah dari istana yang kita miliki di dunia ini. Tapi bagi orang yang kufur kepada Allah, dia adalah hufratun min hufarin niran. Berbahagialah menyambut kematian. Karena apa? Orang yang berani mati berarti berani untuk masuk surga. Kalau ada orang yang tidak mau masuk surga, jangan pernah berpikir untuk mau mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.